Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah yang telah diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Usama Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala. Yang terakhir kita membahas bab yang nomor ke-28 dan pembicaraan kita masih berkaitan dengan ilmu, kitabul ilmi, larangan-larangan yang berkaitan dengan ilmu. Yang terakhir adalah larangan orang yang mempunyai ilmu sementara dia tidak mengamalkan ilmunya. Diibaratkan dia itu adalah seperti lilin yang menerangi sekitarnya namun dia membakar dirinya sendiri. Kemudian kita masuk bab yang nomor ke-29. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala babun nahyi 'anid da'wati fil ilmi wal Qur'an. Yaitu bab larangan mengklaim dirinya sebagai orang alim atau orang yang menguasai Al-Qur'an. Jadi mengklaim dirinya adalah orang pinter. Mengaku dia adalah orang yang paling pintar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat nomor 188. La tahsabannal ladina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab wa lahum 'adzabun alim. Jangan sekali-kali kamu mengira orang-orang yang merasa bangga dengan apa yang mereka kerjakan dan mereka merasa suka dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Sekali-kali jangan kamu sangka mereka itu akan bisa selamat dari azab Allah dan untuk mereka azab yang pedih. Di sini Allah menegur dua kelompok manusia. Yang pertama-tama orang yang bangga kalau dia melakukan sesuatu lalu bangga diri. Yang kedua adalah orang yang suka dipuji padahal dia tidak berbuat. Enggak berbuat suka dipuji. Berbuat saja suka dipuji tercela. Apalagi tidak berbuat suka dipuji lebih tercela lagi. Dan semoga Allah melindungi kita daripada dua kelompok ini. Allah mengancam mereka tidak selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu kata salafus saleh, orang-orang dulu itu riya terhadap perbuatannya. Kalau orang belakangan riya terhadap apa yang dia tidak lakukan. Jadi orang dulu berbuat lalu dia riya. Kalau orang belakangan enggak berbuat riya, seakan-akan dia berbuat. Apalagi mengklaim dia berbuat ini, berbuat itu, mengklaim dirinya adalah orang paling pintar. Kemudian di antara hadisnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam riwayat Bukhari Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Ini berkaitan dengan kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Kata beliau, "Qama Musa an-nabi khatiban fi Bani Israil." Pada suatu ketika Nabi Musa itu berkhutbah. di hadapan Bani Israel, umatnya. Fasu'ila, lalu Nabi Musa ditanya, ayyun nasi a'lam, siapakah orang paling pinter? Nabi Musa ditanya, siapa orang paling pinter? Nabi Musa menjawab, ana a'lam, aku paling pinter. Lalu oleh Allah ditegur. Fa'ataballahu alaihi idlam yaruddal ilma ilaih. Lalu oleh Allah Nabi Musa ditegur karena tidak mengatakan bahwa Allah lah yang paling pinter. Allahu a'lam, maksudnya gitu, Allah yang paling alim. Oleh Allah ditegur, yaitu Nabi Musa diberi wahyu untuk mendatangi seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Yang ternyata Nabi Khidir punya ilmu yang ilmunya tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Yang ceritanya panjang lebar, yaitu di dalam surat Al-Kahf. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, yang kita banggakan ini apa? Kita ini bodoh, kita ini melarat, kita ini hina. Yang menjadikan kita pintar siapa? Allah. Yang menjadikan kita mulia? Allah. Yang menjadikan kita kaya? Allah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak ada apa-apa nah. Nahnu juhala wa nahnu du'afa wa nahnu adilla. Kita ini bodoh, kita ini miskin, dan kita ini hina. Allah semuanya. Kita ini adalah karung-karung dosa. Ibaratnya kita ini karung penuh dengan dosa kita ini. Yang kita banggakan apa? Kita berasal dari air mani yang hina. Kemudian setelah lahir tubuh kita penuh dengan kotoran di dalamnya. Setelah mati jadi bangkai. Subhanallah. Kemudian ilmu yang kita miliki, kalau Allah mau mencabut satu detik bisa. Memorinya oleh Allah dirubah, ya tek gitu aja, dan lupa semuanya. Kemudian juga di dalam sabda yang lainnya, riwayat At-Tabrani, Al-Bazzar dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan, melalui jalan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhharul Islam hatta takhtalifat tujjar fil bihar wa hatta takhudhal khail fi sabilillah." Islam itu akan selalu jaya. Islam selalu jaya. Islam pasti menang. Sampai sehingga para pedagang itu hilir mudik di lautan. Ini diantara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, oleh Allah diberitahu. Yaitu para pedagang hilir mudik di lautan. Sudah sibuk dagang sana dagang sini, lautan dilewati. Dan sehingga pula kuda dipacu untuk menegakkan agama Allah fi sabilillah. Islam tegak terus. Sampai kapan? Tsumma yadhharu qaumun yaqra'una al-Qur'an yaquluna man aqra' minna, man a'lam minna, man afqah minna. Kemudian datanglah kaum yang mereka membaca Al-Qur'an. Lalu mereka membangga-banggakan diri mereka, mereka mengatakan kami lebih pandai membaca Al-Qur'an. Kami lebih alim dan kami lebih ngerti. Tidak ada yang lebih dari kami. Membangga-banggakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Hal fi ulaika min khair?" Ya Rasulullah, Rasulullah tanya kepada sahabatnya, "Apakah mereka itu ada kebaikan? Ada kebaikan pada mereka?" Para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau jawab sendiri, "Ulaika minkum min hadhil ummah." Mereka itu adalah dari golonganmu, dari umat ini, umat Islam, "wa ulaika hum waqudun nar," dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Subhanallah. Jadi bukan menisbahkan ilmunya kepada Allah. Karena kita ini pintar, ada orang lebih pintar dari kita. Orang pintar itu ada orang lebih pintar dari dia. Terus sampai yang paling pintar adalah Allah, wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seperti Qarun membangga-banggakan hartanya. Dia menyangka hartanya itu diberi oleh Allah karena ilmunya. Lalu Allah murka, oleh Allah dikutuk, lalu dibenamkan sampai masuk ke dalam bumi dengan hartanya semuanya. Dan memang inilah akhir zaman. Akhir zaman itu banyak orang mengklaim dirinya paling pintar. Apalagi orang baru belajar. Sudah baru belajar mengaku paling pintar. Mengkritik para ulama. Padahal para salafus soleh dahulu itu Mereka itu belajarnya saja 30 tahun, bukan 3 hari. Belajar 3 hari merasa dirinya paling pinter. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, yang kemarin sempat kita singgung tentang biografi beliau. Ketika itu di majelisnya beliau ada seorang pemuda yang dia itu menampakkan dirinya paling pinter. Gayanya luar biasa. Seakan-akan yang lainnya enggak ada artinya. Lalu Sufyan Ats-Tsauri marah, tidak suka dengan perilaku pemuda itu. Lalu dinasehati pemuda itu bahwasanya para salafus saleh itu tidak seperti ini. Mereka tawadhu. Bahkan para salafus saleh itu tidak berani macam-macam di majelis, tidak berani membuka majelis hatta yatluba hadzal ilma 30 sana. Sehingga mencari ilmu dulu selama 30 tahun. 30 tahun. Subhanallah. Para salafus saleh rahimahumullahu taala ajma'in. Tapi inilah keadaan akhir zaman. Orang baru belajar, baru taubat, langsung dia bersikap over. Semuanya disalahkan. Dan memang itulah di antara tanda kebodohan. Orang itu semakin pintar, dia semakin menunduk. Semakin bodoh, semakin kurang ilmunya, dia itu semakin menjadi-jadi. Tong kosong, nyaring bunyinya. Kalau tong banyak isinya, tidak bunyi. Demikian pula para ulama mengatakan ilmu itu ada 3 hasta. Al-ilmu adalah 1 ashbar. Kalau orang ilmunya baru 1 hasta, dia merasa bahwa dia paling pintar. Tapi kalau ilmunya sudah mencapai 3 hasta, dia merasa bahwa dia tidak ngerti apa-apa, tambah tawadhu. Orang kalau baca 1 kitab, dia merasa paling pintar, menguasai segalanya. Semuanya salah yang benar dia. Tapi kalau orang baca banyak kitab, dia tidak akan berani mengklaim bahwa dia paling benar. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Bab yang berikutnya lagi, bab nomor ke-30. Babun nahyi an tasdiqi ahlil kitab wa takdzibihim. Bab larangan membenarkan ahli kitab dan mendustakan mereka. Ahli kitab itu adalah orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Sampai sekarang mereka tetap disebut sebagai ahli kitab sampai sekarang. Karena Al-Qur'an ketika turun menyebut mereka sebagai ahli kitab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka sebagai ahli kitab. Padahal mereka saat itu sudah menyimpang, sudah nyeleweng, sudah merubah-rubah Taurat, merubah-rubah Injil, sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang mereka tetap disebut sebagai ahli kitab yang Allah menurunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil, Yahudi dan Nasrani. Dan ahli kitab ini mempunyai hukum-hukum yang berbeda dengan orang-orang kafir yang lain selain ahli kitab. Ada beberapa hukum yang beda. Mereka diistimewakan sedikit karena mereka masih lebih dekat dengan kebenaran. Ahli kitab itu lebih mudah menerima Islam daripada yang lain. Karena ahli kitab itu sebenarnya tahu yang benar, tinggal mau buka hatinya atau tidak. Ajaran Quran dengan Taurat dengan Injil intinya itu adalah sama. Tapi oleh mereka kemudian dirubah-rubah. Di sini disebutkan bahwasanya kita dilarang membenarkan berita-berita ahli kitab, dilarang mendustakan. Jadi istilahnya kisah-kisah Israiliyat. Itu kita dilarang membenarkan, dilarang mendustakan. Nanti ada perinciannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa ya'quba wal asbat wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucu mereka, nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, dan segala yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari mereka, dan kami semuanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas ya, bahwa para nabi itu adalah dari kalangan Bani Israel, kebanyakan dari mereka, yaitu anak cucu dari Nabi Yakub alaihissalam, asbat anak cucunya dari kalangan Bani Israel. Kemudian di dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Kana ahlul kitabi yaqra'una at-taurata bil ibraniyah wa yufassirunaha bil arabiyyah li ahli al-islam." Bahwasanya ahli kitab itu membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani. Bahasa aslinya bahasa Ibrani. Lalu menafsirkannya dengan bahasa Arab untuk orang Islam. Jadi bahasanya Ibrani ditafsirkan bahasa Arab supaya orang Islam ikut-ikutan baca. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar, kata beliau, "La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum." Kalau ada ahli kitab memberitahu kamu tentang isi Taurat, jangan kamu percaya, jangan kamu dustakan. Kamu percaya jangan, kamu dustakan juga jangan. Lalu beliau baca ayat ini Al-Baqarah 136. Ahli kitab. Kita lihat ya, di antara mukjizat Al-Qur'an, Al-Qur'an itu ditulis dalam bahasa Arab. Karena itu kita dilarang membaca Al-Qur'an dengan bahasa Latin. Dan subhanallah, di seluruh dunia Al-Qur'an itu selalu dicantumkan bahasa Arabnya. Diterjemahkan bahasa apapun selalu disertakan bahasa Arabnya. Sehingga kemurnian Al-Qur'an tetap terjaga. Tapi kalau kitab-kitab lain, Taurat, Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau kitab Weda, kitab apa, enggak ada bahasa bakunya. Sehingga bahasa di Indonesia ya pakai bahasa Indonesia saja. Di Inggris pakai bahasa Inggris saja. Di Indonesia saja ada bahasa-bahasa pecahan, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa ini, bahasa macam-macam. Sehingga di dalam kitab Injil itu banyak pertentangan antara terjemahannya fulan dengan terjemahannya fulan, antara bahasa ada tambahan ada kurangan. Tapi kalau Al-Qur'an tidak bisa. Karena di mana-mana kita pergi selalu Al-Qur'an dicantumkan bahasa Arabnya, ini aslinya, ini terjemahannya. Enggak bisa diselewengkan. Itu di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena itu para ulama mengatakan haram hukumnya membaca Al-Qur'an dengan bahasa Latin. Itu haram. Karena itu Al-Qur'an yang ditulis dengan bahasa Latin, Arab kemudian Latin lalu terjemahan, oh itu enggak benar. Enggak perlu pakai bahasa Latin, enggak boleh. Harus belajar bahasa Arabnya. Enggak bisa itu belajar solusinya. Belajar. Gampang. Allah memberi kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah tanya langsung ke Syekh Utsaimin. Saya waktu itu nulis Al-Fatihah dengan bahasa Latin. Alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya sampai selesai. Saya tanya Syekh, boleh enggak orang baca Quran dengan model gini saya bahasa Latin? Oh, enggak boleh. Enggak. Harus bahasa Arab. Harus. Haram hukumnya. Di antaranya juga untuk menjaga kemurnian bahasa Arab, menjaga kemurnian Al-Qur'an. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Abu Dawud dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan melalui jalan Namlah bin Abi Namlah Al-Ansari, ayahnya Abu Namlah Al-Ansari memberitahukan kepada anaknya ini yang bernama Namlah bahwasanya ketika itu beliau sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang Yahudi. Jadi di Madinah itu banyak orang Yahudi. Dan Islam itu agama yang benar-benar menghargai agama lain. Penuh toleransi kepada pemeluk agama lain. Madinah, bahkan ketika Rasulullah masuk Madinah sallallahu alaihi wasallam, yang dibuat oleh beliau di antaranya yang pertama-tama adalah Piagam Madinah, mengatur kehidupan orang Islam dengan orang Islam, orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir diberi hak hidup, yang penting jangan macam-macam. Rasulullah bermuamalah dengan Yahudi, berbicara dengan Yahudi, saling memberikan hadiah. Tapi kemudian yang namanya Yahudi, sekali Yahudi, sekali Yahudi. Mereka adalah hayat auladul afa'i, kata Nabi Isa alaihissalam. Mereka adalah ular anaknya ular, enggak bisa dikasih hati. Mereka selalu bohong, ingkar, nyimpang, menyakiti hati, membuat kacau, membuat onar. Terus seperti itu, munafik, melanggar perjanjian. Bahkan Nabi Muhammad SAW berapa kali hendak dibunuh oleh mereka dengan tipu dayanya. Karena mereka seperti itu, akhirnya mereka diperangi. Perang Khaybar dan beberapa perang yang lain. Mula-mula dibiarkan hidup, sampai akhirnya mereka diusir karena sikap mereka. Saat itu datang seorang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian mengatakan orang Yahudi itu, "Hal takallama hadhil janazah?" Wahai Rasulullah, apakah orang mati itu bisa bicara? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, "Allahu a'lam." Allah yang lebih tahu. Karena Rasulullah tidak tahu yang gaib. Diberitahu Allah baru tahu. Enggak diberitahu, enggak tahu. Enggak tahu yang gaib. Ini penting ya. Rasulullah SAW itu adalah nabi, manusia biasa. Kul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Aku manusia biasa seperti kamu. Cuman bedanya aku diberi wahyu. Ini pemahaman yang sangat penting. Allah itu segala-galanya. Allah segala-galanya. Kita tertuju kepada Allah. Allah, Allah, Allah, Allah dan Allah. Rasulullah itu tujuannya adalah untuk diikuti. Karena kita tidak akan tahu cara beribadah kepada Allah kecuali melalui wahyu. Yang dapat wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ikuti itu aja. Beliau adalah abduhu wa rasuluhu. Hamba Allah dan rasulnya. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Beliau adalah hamba Allah, enggak boleh disembah, enggak boleh dikultuskan. Dan beliau adalah Rasulullah, utusan Allah untuk diikuti. Tidak didustakan, diikuti. Yang jadi masalah sekarang ini keadaannya dibalik. Seakan-akan Rasulullah segala-galanya, Allah itu malah dibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak seperti itu. Kita ngangkat manusia-manusia biasa ke derajat yang amat sangat tinggi, seakan-akan Allah itu malah enggak ada artinya. Padahal justru Allah lah yang tinggi, setinggi-tingginya segala-galanya Allah. Rasulullah itu hanya nabi, diberi wahyu, kita ikuti, sami'na wa ata'na, selesai, bukan dikultuskan. Apalagi hanya manusia biasa. Beliau enggak tahu yang gaib. Sikap hulu dalam Islam dilarang. Yang menjadikan orang terjerumus dalam kesyirikan adalah sikap hulu, berlebih-lebihan, terutama kepada orang-orang soleh. Bahkan penyelewengan umat manusia pertama kali dalam sejarah, penyelewengan akidah, itu pada masa Nabi Nuh alaihi salam, kedoknya adalah sikap ghulu berlebihan kepada orang-orang soleh. Cinta berlebihan sampai mengkultuskan mereka, sampai menjadikan mereka sebagai sekutu-sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah gak ada artinya lagi, mereka lah lebih daripada Allah. Sehingga kalau mereka diajak sumpah dengan nama Allah, demi Allah kamu gak berbuat, berani bohong, demi Allah saya gak berbuat. Ayo, demi wali fulan, berani gak kamu? Wah, gak berani mundur. Berarti Allah di hadapan dia itu gak ada artinya. Sementara dia lebih dari Allah. Ini syirik akbar, syirik besar. Banyak seperti itu, banyak. Bahkan kalau minta-minta bukan ya Allah, ya enggak, minta kepada yang lainnya. Ya Rasulullah, ya fulan, tolonglah saya, berilah bantuan saya. Subhanallah. Jadi Allah sudah disepelekan. Ini ajaran yang amat sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu yang gaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada tahu yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah hanya tahu gaib kalau diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang Yahudi itu mengatakan, ana ashhad annaha tatakallam. Aku bersaksi bahwa orang mati ini berbicara. Kata Yahudi itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Kalau ahli kitab membawakan satu cerita kepadamu, jangan kamu benarkan, jangan kamu dustakan. Wa qulu, kamu katakan saja, amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kami beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Itu aja jawabannya. Fa in kana haqqan lam tukadzibuhum. Kalau seandainya Yahudi itu benar, kamu tidak mendustakan dia. Wa in kana batilan lam tusaddiquhum. Kalau dia bohong, kamu tidak membenarkan dia. Jadi kamu selamat. Itu sikap kita menyikapi berita-berita yang dibawa oleh Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, ahli kitab yang dikenal dengan kisah-kisah Israiliyat. Kemudian ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, para ulama mengatakan kisah-kisah Israiliyat yang tentang Bani Israel yang dibawakan oleh ahli kitab itu para ulama membagi ada tiga macam. Yang pertama-tama ma'alimna sihhatahu, yaitu berita yang kami ketahui secara pasti bahwa itu adalah benar. Kita tahu pasti ceritanya adalah cerita yang benar. Maka sikap kita adalah mempercayai, harus percaya benar. Seperti apa? Seperti cerita-cerita ahli kitab yang ada di dalam Al-Quran, benar semuanya. Yang ada di dalam hadis sahih, benar semuanya, kita percaya. Kemudian yang kedua, ma'alimna butlanahu. Cerita-cerita ahli kitab Israiliyat yang kita mengetahui secara pasti bahwa itu adalah batil, bohong. Maka sikap kita wajib mendustakan, wajib nolak, bohong. Wajib mendustakan, wajib nolak. Seperti apa? Banyak. Kalau ini ceritanya banyak. Di antaranya kisah tentang Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud kan istrinya banyak. Disebutkan dalam kisah Israiliyat, ini tentang kisah ceritanya Nabi Dawud berbuat dosa itu, punya 99 istri, lalu ingin nambah jadi 100 istrinya. Tapi mereka membawakan cerita-cerita bohong, enggak benar ceritanya. Katanya Nabi Dawud itu ketika itu melihat seorang perempuan sedang mandi, kelihatan apa namanya keindahan tubuhnya termasuk rambutnya terurai. Katanya paling senang dengan istrinya orang. Lalu Nabi Dawud tanya, istrinya siapa itu? Oh, istrinya Fulan. Lalu dipanggil Fulan itu suaminya. Kamu saya beri tugas pergi ke medan perang, untuk perang. Dan dia ditaruh di posisi paling depan, langsung berhadapan dengan musuh. Konfrontasi dengan musuh. Dengan harapan dia cepat kena tembak. Ya. Kemudian berangkat, benar dia mati di medan perang, istrinya jadi janda. Habis masa idahnya dinikahi oleh Nabi Dawud. Wah, ini kisah ini masuk akal enggak ini? Lah kalau nabi kayak gitu umatnya ya apa nanti? Kalau nabinya kayak gini umatnya bagaimana? Ini enggak masuk akal. Tidak masuk akal seorang nabi punya sifat seperti itu. Ini cerita Bani Israel palsu. Kita wajib mendustakan, enggak masuk akal, bohong. Dan di dalam kitab Taurat, kitab Injil, perjanjian apa perjanjian baru, itu banyak sekali pelecehan-pelecehan kepada para nabi. Nabi katanya ada yang mabuk sampai enggak sadar, memperkosa anaknya. Nah, ini enggak masuk akal, ditolak. Ditolak. Benar-benar bertentangan dengan akal sehat saja bertentangan, apalagi dengan syariat. Kemudian yang ketiga adalah kisah-kisah tentang Bani Israel, ma huwa maskut, yang didiamkan. Kita mau membenarkan enggak punya bukti, mau mendustakan enggak punya bukti. Maka di sini sikap kita adalah mendiamkan. Jangan membenarkan, jangan mendustakan. Tapi boleh diceritakan. Diceritakan boleh, tanpa membenarkan, tanpa mendustakan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, kata beliau, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan olehmu dari aku walaupun satu ayat. Wa hadditsu an bani Israil wala harad. Ceritakan tentang Bani Israil, enggak apa-apa, silakan kamu ceritakan. Wa man kadzaba aliyya muta'ammidan falyatafawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Jadi ceritakan Bani Israil, boleh, enggak apa-apa. Tanpa mendustakan, tanpa kita menerimanya kalau kita tidak tahu. Itulah beberapa kisah tentang Bani Israel. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, bolehkah kita mempelajari kitabnya ahli kitab? Bolehkah kita membaca Injil, membaca perjanjian lama, perjanjian baru? Boleh apa tidak? Membaca Talmud dan yang lainnya? Para sahabat dulu sempat sebagian membaca kitab itu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Di antaranya kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Amutahawikuna anta ya Umar? Udah enggak usah dibaca itu, enggak usah dibaca. Allah telah memberikan kepada kami yang lebih dari itu, cukup Al-Qur'an. Semua kebaikan yang ada di dalam kitab itu semuanya telah tercantum di dalam Al-Qur'an. Jadi enggak boleh baca. Ingin tahu bahaya. Karena hati kita ini lemah. Al-qulubu dha'ifah wasyubahu khatafah. Hati kita lemah. Sementara syubhat yang datang menyambar seperti petir. Mungkin kita mula-mula kepengin tahu saja, tapi nanti setan datang memberikan was-was. Oh iya ya benar ya. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Malah akhirnya masuk ke dalamnya. Kecuali orang-orang yang memang ada perlunya baca itu, yang memang terjun di dalam bidang kristologi. Ya. Tapi tidak gampang kristologi itu. Dia juga harus ngerti ilmu syar'i. Lalu kemudian juga belajar kitab Injil untuk membantah Injil dengan Injil. Itu banyak para pakarnya. Di antaranya yang paling terkenal itu Ahmad Didat rahimahullahu taala, yang beliau sudah meninggal dunia, dan sekarang juga masih banyak lagi di tingkat internasional, di antaranya Dr. Naik Abdul Karim hafizahullah taala, masih muda, wapal di luar kepala cerita Injil semuanya. Sebenarnya orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kalau mau membuka hati, mereka tuh Islam. Mau buka hati sedikit aja, Islam. Karena mereka tuh sangat dekat dengan Islam, sangat dekat, amat sangat dekat. Tinggal mereka mau buka hati atau tidak. Hilangkan sifat sombong, hilangkan sifat hasud, iri, dengki. Buka hatimu. Kamu tinggal satu langkah masuk ke dalam surga. Kamu telah iman kepada para nabi, kepada para rasul. Tinggal satu langkah iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga, gampang. Tinggal mau atau tidak mau. Dan saya ya, di dalam hati kecil saya tuh yakin, saya yakin-yakinnya hakul yakin bahwasanya tokoh-tokoh Yahudi dan tokoh-tokoh Nasrani itu tahu kebenaran Islam. Termasuk Paus, Paus Benediktus, apalagi sebelumnya Paus Paulus. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya yakin dia tahu kebenaran, tahu kebenaran. Cuman itu tadi masalahnya gengsi. Kalau dia masuk Islam, jatuh harga dirinya, nggak diakui lagi, apa namanya, segala-galanya, dunianya juga rusak, nggak diberi apa namanya, nggak diberi gaji lagi, terlecehkan. Mungkin lebih suka dengan dunia, akhirnya kebenaran ditinggalkan. Atau juga karena sebagian karena sombong, atau karena hasad, iri, dengki. Karena Rasulullah itu orang Arab, tidak mau dengan orang Arab. Dianggap ini adalah Arabisasi. Daripada Arabisasi lebih baik Westernisasi. Padahal sama sekali tidak ada Arabisasi ini. Islam, Islam milik dunia. Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam punya dunia. Cari di Al-Quran kata-kata ya ayyuhal Arab, wahai orang Arab, ada apa tidak? Ada apa tidak? Tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran ya ayyuhan nas, hai manusia. Ya ayuhal ladina amanu, hai orang-orang beriman. Tidak ada ya ayuhal Arab, tidak ada. Berbeda dengan Injil, dengan Taurat. Itu bukan agamanya orang Indonesia. Itu agamanya Bani Israel. Semua nabi diutus oleh Allah untuk kaumnya saja. Kecuali agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk alam semesta. Jadi sungguh memalukan kalau ada orang selain Bani Israel memeluk agama Yahudi atau Nasrani. Tidak ada. Hai orang-orang Indonesia, tidak ada. Yang ada itu ya Bani Israel. Wahai Bani Israel, Anda bukan Bani Israel, bukan agama Anda. Islam milik Anda, Islam untuk dunia, dan Islam untuk semuanya. Subhanallah. Jadi ahli kitab itu paling dekat dengan Islam. Sedikit satu langkah lagi masuk surga Anda, masuk surga. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, bab yang berikutnya lagi adalah bab yang nomor ke-31. Babun nahyi anil mirai wal jida wal jadali wal khusumati wa bi khassatin fil Quran. Bab larangan berdebat, berbantah-bantah dan bertikai lebih khusus berhubungan dengan Al-Qur'an. Wah ini. Jadi suka debat dalam agama. suka bertikai dalam agama, suka berbantah-bantahan dalam agama. Ini bahaya. Agama itu wilayah-wilayah yang terjaga, tidak boleh untuk berbantah-bantah. Untuk guyonan dilarang. Kalau mau guyon, mau bantah-bantahan, cari bahan lain saja, Anda selamat. Jangan agama, terutama Al-Quran dipertentangkan, ditafsirkan seenaknya, bahaya. Allah mencela di dalam Al-Quran orang-orang yang suka membantah, yang suka menentang, yang suka membangkang dan suka bertengkar. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 204, Allah menyebut mereka itu adalah aladul khisam, orang yang penentang yang paling keras, penentang paling keras. Udah tahu benar, suka debat. Wah ini, sekarang ini zaman debat. Kalau enggak debat itu enggak menarik. Sehingga bagaimana supaya menarik, dikemas debat ini, debat itu, seperti itu. Akhirnya orang tambah kufur, debat kusir. Kemudian juga di dalam surat Maryam ayat nomor 97, Allah mencela qaumal ludda, kaum yang membangkang. Kemudian juga di dalam surat Az-Zukhruf ayat 58, Allah mengatakan ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Nah ini suka membantah, lagi suka bertengkar. Yang menjadikan orang itu tersesat karena suka bantah-bantahan. Berbantah-bantah. Tapi memang asyik kan bantah-bantah itu kan? Kalau enggak ada berbantahan rasanya kayak kurang semangat ya. Tanpa debat rasanya kurang semangat. Tapi dilihat dulu yang didebat itu apa? Yang didebat apa? Apalagi Al-Qur'an diperdebatkan, Allahu Akbar. Sampai-sampai sekarang ini mereka-mereka yang sekolah di luar negeri, terutama yang S2 dan S3, itu orang Indonesia loh ya. Dan kebanyakan dari universitas-universitas Islam datang ke sana, disekolahkan di sana, dicuci otak. Cuci otak. Sehingga mereka mengatakan Al-Qur'an itu perlu dikritisi. Ini Al-Qur'an dikritisi, subhanallah. Sampai-sampai ada di antara mereka setelah taubat dia kepingin masuk Islam secara kafah. Lalu dia mengatakan, kami dulu ketika di Prancis kami kafir kafah. Jadi bukan Islam kafah, kafir kafah, kafir total. Sekarang dia ingin Islam kafah. Wah ini banyak loh. Terutama dari mereka kaum liberal, kaum sekuler, suka berbantah-bantah. Quran dibuat mainan, Allahu Akbar. Dan sebenarnya yang membuat mereka itu berani membantah Quran, studi kritis, mengikuti ajaran liberal, intinya karena apa? Intinya karena apa? Karena ini, karena ada pesanan dari majikannya, karena mereka dapat dana banyak. Orang-orang model gitu tergantung siapa pendananya. Pendananya kafir ikut kafir, pendananya Islam ikut Islam. Ini orang munafik, gak punya prinsip, ikut-ikutan harus angin. Ke barat ikut barat, ke timur ikut timur. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan, melalui jalan sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Ia adalah tersesat suatu kaum setelah mendapatkan hidayah melainkan karena mereka suka berdebat. Dapat hidayah, dapat ilmu, tahu kebenaran, lalu tersesat. Kenapa? Karena suka berdebat. Sudah enggak usah berdebat. Quran sunnah, sami'na wa ata'na, amalkan dengan pemahaman salafus saleh. Selesai. Selesai, enggak usah didebat, enggak usah dibantah. Yang jadi masalah itu kalau kita sekedar nerima begitu saja, kita dianggap orang bodoh. Kamu ini bodoh, diterima begitu saja. Dikritisi dulu. Ini syubhat sudah ada semenjak dahulu kala. Kalau kita baca di surat Al-Baqarah ya, di antara sifat orang munafik itu, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, qalu anu'minu kama amanas sufaha, ala innahum humus sufaha. Kalau dikatakan kepada mereka, imanlah kamu sebagaimana para sahabat beriman. Jawaban mereka, apakah kami beriman seperti orang-orang bodoh itu? yang cepat beriman, yang lekas percaya, tanpa studi kritis, tanpa mikir-mikir dulu, oh kami tidak mau, kami pikir-pikir dulu. Lalu Allah dibantah, yang bodoh itu kamu, tapi kamu tidak tahu kalau bodoh. Jadi dalam iman itu justru orang dikatakan imannya kuat kalau dia lekas percaya, langsung menerima, tanpa pikir-pikir dulu, itulah orang iman. Kalau masih pikir-pikir dulu, itu dikritis dulu, nah itu perlu diragukan keimanannya. Ini Quran, sunnah, wahyu, sami'na, wa'ata'na. Syubhat banyak loh. Termasuk mereka-mereka yang di luar negeri terutama. Kebetulan kami ada pengajian di Australia tiap-tiap hari Sabtu. Dengan mahasiswa di sana, S2 dan S3 di Brisbane. Itu mereka sering mendapatkan syubhat, terutama dari internet, ada milis dan yang lainnya. Di antara syubhat yang banyak disebarkan itu masalah jilbab. Masalah jilbab. Diragukan tentang wajibnya jilbab. Jilbab itu katanya budaya orang-orang Arab, bukan syariat. Lalu berusaha mengutak-atik ayat Al-Quran. Ya. Kata-kata khimar, khimar, kata-kata jilbab diutak-atik terus. Sebenarnya enggak serumit itu masalahnya, enggak serumit itu. Memang mula-mula zaman dahulu, zaman Nabi dulu, orang itu kalau berjilbab, berhijab, bercadar, itu dianggap sebagai orang mulia dan terhormat. Kalau orang enggak berjilbab, enggak bercadar, itu dianggap orang hina, budak. Lalu kemudian budaya ini dimasukkan oleh Allah ke dalam syariat. Jadi syariat. Syariat wajib perempuan berjilbab. Dengan jilbab yang syar'i, dengan aturan-aturannya, menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, memang beda pendapat. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan afdal dan sunnah. Yang mengatakan jelek tidak ada. Jelas ayatnya. Di surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat nomor 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Jelas. Jilbab. Itu Al-Qur'an. Kemudian juga dijelaskan di dalam As-Sunnah, hadis banyak di dalam hadis tentang wajibnya perempuan berjilbab. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman akan muncul akhir zaman kaum yang diadab oleh Allah dengan dahsyat. Di antara mereka itu adalah nisaun kasiyatun, 'ariyatun, ma'ilatun, mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil fukhtil ma'ila, la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha. Wa inna rihaha la yujri min masirati kadza wa kadza. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang, enggak berjilbab, atau ketat atau tipis atau mini, telanjang. Berjilbab tapi telanjang juga ada. Kalau berjalan berlenggak-lenggok diatur demikian rupa. Kemudian kepalanya seperti punuknya unta. Mereka tidak masuk surga dan mereka tidak mendapatkan baunya surga. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Jelas gamblang. Seperti matahari di siang bolong. Dan tidak ada khilaf di kalangan salafus saleh, perempuan itu wajib berjilbab, tidak ada khilaf. Ya cuman sekarang-sekarang ini aja yang dipertentangkan. Gara-garanya mereka telah terpengaruh pemikirannya oleh kaum orientalis. Belajar Islam untuk merusak Islam dari dalam. Bahkan yang lebih ironis, ada seorang pakar tafsir, seorang doktor, dia dapat kumlut derajatnya. Dia mengatakan jilbab itu enggak wajib. Dengan hujah-hujahnya membela ketidakwajibannya jilbab. Sehingga banyak orang terfitnah oleh kata-katanya dia. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Doktor lulusan Mesir. Punya kitab tafsir. Dia mengatakan jilbab enggak wajib. Enggak wajib. Disebutkan hujah-hujahnya, alasan-alasannya. Itu budaya Arab. Yang wajib itu hanya istri Nabi saja gini. Ya Allah. Sehingga banyak orang tersesat gara-gara omongannya dia. Terfitnah oleh omongannya dia. Bahkan anaknya sendiri enggak berjilbab. Anaknya enggak berjilbab. Allahu Akbar. Ini fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan aja beliau mencabut omongannya, dia taubat. Karena dia telah menyesatkan berapa juta manusia. Berapa juta gara-gara pendapatnya itu. Sampai saya pernah ketemu orang tua. Mungkin orang tua itu senang dengan figurnya orang ini. Baca kitab tafsirnya senang. Ketika saya berbicara masalah jilbab itu wajib dengan aturan-aturannya, dia bantah. Lu kata Pak dokter ini begini, begini, begini, begini, begini. Orang ini benar-benar mantep bahwa jilbab itu tidak wajib. Dengan alasan-alasannya, menukil dari ucapannya, Pak dokter pakar tafsir itu. Tapi ya Allah, ternyata pengaruhnya luar biasa ya. Yang kena pengaruhnya banyak. Inilah diantara tanda akhir zaman. Muncul ulama-ulama du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i yang mengajak manusia ke neraka jahannam. Ya, manusia mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Orang bodoh tidak takut kepada Allah. Orang alim itu takut kepada Allah. Kalau enggak takut kepada Allah berarti orang bodoh. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ulama takut kepada Allah. Ini enggak takut. Dia mungkin maksudnya dia itu memberikan kemudahan kepada orang Islam. Maksudnya dia mungkin gitu. Pendapatnya lenehnya banyak. Laki-laki pakai emas enggak apa-apa, banyak. Mungkin menurut dia memberi kemudahan kepada orang Islam, tapi menyesatkan. Hukum tetap hukum, halal halal, haram haram. Kemudahan boleh, tapi bukan merubah hukum. Subhanallah. Seperti itu, inilah fitnah akhir zaman. Membangkang, menentang, sudah gitu dia pandai bersilat lidah. Itu orang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam riwayat Bukhari Muslim, melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Inna abghadar rijali ilallah al-aladul khasim." Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras penentangannya dan lagi pandai bersilat lidah. Jadi dia pandai memutarbalikkan kebenaran. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keterangan-keterangan itu bisa mengandung sihir. Inna minal bayani la sihra. Keterangan yang mengandung sihir. Kadang orang itu karena pandai menjelaskan, sehingga yang mendengarkan semuanya tersihir. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, kena. Udah kena. Padahal itu merupakan ketergelinciran ulama. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, atau sahabat Umar ya, bukan Rasulullah, di dalam riwayat Ad-Darimi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Ziyad bin Hudair, "Hal ta'rifu ma yahdimul Islam?" Tahukah kamu apakah yang menghancurkan Islam? Lalu beliau Ziyad bin Hudair menjawab, "La, saya tidak tahu." Kemudian sahabat Umar menjawab, "Ada tiga perkara yang menghancurkan Islam. Yang pertama-tama yahdimuhu zallatu alim. Yang menghancurkan Islam adalah ketergelinciran para ulama." Ketergelinciran para ulama. Ulama adalah manusia, ada ketergelincirannya. Itu enggak boleh diikuti, kayak tadi itu. Ketergelinciran enggak boleh diikuti. Yang jadi masalah itu sekarang ada orang-orang yang suka mengikuti ketergelincirannya para ulama. Sehingga terkumpul dalam dirinya semua ketergelincirannya para ulama. Sehingga dia menjadi orang paling jelek, zindiq. Contohnya dalam ilmu fikih saja. Ada empat madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Apalagi sekarang telah ditulis fikih empat madhab. Ada kitab Rahmatul Ummah, ada kitab Al-Fiqhu ala Madahibil Arba'ah, dan macam-macam. Itu ada orang yang memang niatnya jelek. Ketika membaca empat madhab, dalam hal ini yang paling gampang madhabnya siapa? Oh, di sini Abu Hanifah, saya mengikut Abu Hanifah. Pendapat ini lagi yang paling gampang Syafi'i, saya mengikut Syafi'i. Ini sehingga dia memilih ketergelincirannya para ulama. Sehingga terkumpul dalam dirinya semua ketergelincirannya ulama. Dia menjadi orang paling jelek. Sampai ada satu cerita. Satu orang waktu itu mau nikah ya, nikah dengan seorang janda. Nikahnya di hotel tanpa saksi dan tanpa wali. Semalam lagi nikahnya. Ini ulama terkenal, diulamakan saja ya, terkenal. Ketika terbongkar ceritanya, kamu ini gimana? Semuanya protes. Nikah tanpa wali, tanpa saksi. Alasannya dia, menurut Imam Abu Hanifah itu tidak apa-apa. Ini loh kitabnya. Duh lah, kok enak itu. Jadi di sini dia memilih ketergelinciran itu adalah termasuk ketergelinciran Imam Abu Hanifah. Mungkin belum sampai kepadanya ilmu, mungkin. Yang jelas salah ijtihad enggak boleh diikuti. Seorang itu berijtihad, kalau salah enggak boleh diikuti, kalau benar diikuti. Nah, ini orang model-model gini banyak. Berbuat dulu lalu cari dalil. Ngumpulkan dalil untuk mendukung perbuatannya. Mestinya kumpulkan dalil dulu, lalu kemudian memutuskan hukum. Tastadil tuma tahkum. Jangan dibalik, tahkum tuma tastadil. Repot nanti. Seperti itu. Jadi ketergelinciran ulama. Yang kedua, wajidalul munafik bil kitab. Bantahan orang munafik terhadap Al-Quran. Suka berbantah-bantah, mendebat Al-Quran. Nah ini banyak ya, mendebat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wahukmul a'immah al-mudillin. Penguasanya adalah para penguasa yang menyesatkan. Penguasanya menyesatkan. Rusak sudah. Ulamanya rusak, penguasanya rusak, semuanya bakal rusak. Yang rusak agama. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Yang berikutnya lagi adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah kullu munafiqin 'alimin 'alimil lisan." Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada umat ini adalah setiap orang munafik yang pandai bersilat lidah. Jadi dia pandai bersilat lidah, menafsirkan Quran seenaknya. Padahal Al-Quran itu ada tahapan-tahapan dalam menafsirkan. Yang pertama-tama tafsirul Quran bil Quran. Quran ditafsirkan dengan Al-Quran karena saling menafsirkan. Kemudian yang kedua tafsirul Quran bi sunnah, menafsirkan Quran dengan hadis. Kemudian berikutnya lagi tafsirul Quran bi aqwali sahabat, Quran ditafsirkan dengan ucapannya para sahabat. Kemudian berikutnya lagi tafsirul Quran bi aqwali tabi'in, Quran ditafsirkan dengan ucapan para tabi'in. Kemudian yang terakhir tafsirul Quran bi muqtada syar' wal lughah, menafsirkan Quran menurut syariat dan kaidah-kaidah bahasa. Bukan dengan bahasa saja, dengan kaidah syariat. Oh ini banyak. Seperti itu. Insyaallah kita lanjutkan saja pada waktu berikutnya nanti. Waktunya tidak cukup. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. Ya Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma, irhamna rahmatan tughnina biha an rahmati man siwa. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, yang kasih sayangnya meliputi dunia dan akhirat, berikan kepada kami kasih sayangmu sehingga kami merasa cukup dengan kasih sayangmu tanpa mengharapkan kasih sayang siapapun yang lain selain darimu. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, berilah kami kecukupan dengan yang halal darimu, hindarkan kami dari yang haram. Ya Allah, jadikan kami merasa cukup hanya denganmu sehingga kami tidak pernah membutuhkan yang selainmu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahlah ilmu kami, berilah kami pemahaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.